Satu tempat lagi. Semua tahu buat Anda masih bersama Kamelia Holland Topi Pasti. Ada Pak Haji Sony. Dengan nyanyi. Wajah, sunyi, wajah, dan gato. Biye wong, biye wong, biye wong, biye wong.